Kenapa demikian? Aku bawa aja. Apa jawabannya? Kenapa demikian? Itu gimana? Sisa 300. Yang betul adalah diambil dulu buat wasiat, begitu ya? Karena kalau dia diambil untuk wasiat, maka wasiat dapat 100, kemudian suami dapat setengah, ukhtus shaqiqah dapat setengah, karena kebagian mereka setengah-setengah. Yang ini dapat 100-100, setengah dari 200. Tapi kalau seandainya dibaginya bareng, disatukan dulu, wasiat cuma dapat 75. Kemudian masing-masing dari suami dan ukhtu shaqiqah dapat 112,5. Bagaimana hitungan itu? Jadi berapa? Terus? Iya, masyaallah. Jadi masuk ke bab apa itu? Aul. Itu nanti ke masalah bab al-aul. Ketika ya, jumlah bagian yang dibagi lebih banyak daripada asal masalah. Ya, daripada ansibah yang harus dibagi. Contohnya seorang istri meninggal dunia meninggalkan seorang suami, dua orang saudari, dan seorang ibu seorang. Iya. Ini semua ada di surat An-Nisa. Seorang istri meninggalkan suami, dua orang saudari, satu orang, seorang ibu, ya ibu. Ibu dapat berapa? Ibu dapat berapa? 1/6. Fa in kana fa ikhwatun fa li ummihi sudus, 1/6. Ya, memang di antara yang anda dengar dari pelajaran beliau Syekh Bandar Huwaidah Billahu Taala, semestinya punya kertas oret-oretan sendiri. Terus suami dapat berapa? Suami berapa? Suami ah? Setengah, karena kan punya anak. Walakum nisfu ma taraka zawjukum illam yakudahunna warat, setengah. Kemudian dua saudarinya dapat berapa? Ketiga enggak. Hah? Dua per tiga. 1/6, 2/3. Kemudian setengah. Berarti berapa? Suami dapat 3/6. Dua orang saudari 4/6. 4/6, 3/6, 1/6. Iya. Berapa jumlah itu? Berarti 7/6. Iya. 7 ininya 6. Yang dikurangi siapa? Enggak boleh kita ngurangi salah satu pihak. Harus semuanya berkurang. Bagaimana caranya? Yang tadi 7/6, 6-nya ditambah 1. Jadi 7 dibagi untuk 7. Itu namanya apa? Aul. Nanti pembahasan di sini sebetulnya. Dan itu diantara yang menunjukkan pentingnya kita ilmu hisab, ilmu aljabar untuk kita, untuk faraid. Iya. 3/6 untuk suami. 4/6 untuk apa? Dua orang saudari, 1/6 untuk ibu. Padahal ini berarti yang dapatnya 7, yang sahamnya semuanya ada 7, ansibahnya cuma ada 6. Nah, ini tambah 1 juga, jadi 7/7, 7/7. Nah, Sehingga suami misalnya kalau ada hartanya 700 juta, ya, yang tadinya kalau hitungan awal dapat setengah, berarti 350 juta. Tapi dengan awal, dia cuma dapat berapa? Berapa? 300 jadi. Ya, setelah dijadikan 6 jadi 7, berarti suami dapat 3 dari 700, ibu dari 1 dari 700, gitu kan? Saudari dapat 4 dari 700. Ya, yang tadinya dari 600. Babul awal. Demikian juga kemarin, kalau saya disatukan dulu, wasiat cuma dapat 75. Karena masing-masing dari ukhtus syaqiqah dengan suami dapat 12,5, 112,5. Hitungan tadi. Iya, wasiat itu maksimal sepertiga. Terus siapa? Suami setengah. Ukhtus syaqiqah setengah. Berarti kelipatan 6. Wasiat berarti berapa? Sepertiga, 2/6. Terus suami 3/6. Syaqiqah 3/6. Berarti yang ada 8/6. Iya. 8 ininya 6. Udah yang 6 ditambah 8. Iya. Jadi si wasiat mendapat 2/8. Kemudian si apa namanya? Suami dapat 3/8, si apa namanya? Ukhtus syaqiqah dapat 3/8. Terjadi nanti. Sehingga akhirnya wasiat cuma dapat 75. Kemudian si suami dapat 112,5. Si ukhtus syaqiqah dapat 112,5. Itu kalau dibaginya bareng-bareng. Tidak disisihkan dulu. Akhirnya wasiat cuma dapat kecil, 75. Makanya Abdul Rahimahullah Ta'ala, yang betul adalah takdim wasiat. Wasiat dulu diambil, ambil 100, yang 200 baru apa namanya, bagi mereka berdua. Sehingga masing-masing dapat 100. Qala Rahimahullah Ta'ala, kata beliau, wa wajhu taqdimil wasiyati ala irith huna. Iya, sisi kenapa didahulukan wasiat daripada warisan di sini? Anna farda kullu wahidin min az-zawj wal ukhti syaqiqah nisf. Karena bagian dari masing-masing suami dan ukhti syaqiqah setengah. Walam yufrad lahuma an-nisf ila binisbati ma baqiya ba'da wasiyyah. Dan tidaklah keduanya dikasih setengah-setengah kecuali setelah disisihkan dulu untuk wasiat. Sehingga sisa 300 itu disisihkan untuk wasiat, 100 tinggal 200. 200 ini baru dibagi setengah-setengah. Kata beliau rahimahullahu taala, walau lam tuqaddam al-wasiyatu alaihima lakana al-wasiyatu 75. Kenapa kata beliau? Karena kalau seandainya wasiat tidak didahulukan tapi dibaginya bareng, dihitung bareng, ini saya wasiat cuma dapat 75. Tadi ke 75 hitungan kita dengan babul aul tadi dapatnya 2/8. 2/8 dari 300. 75. Iya, tadi kan babul aul. Iya. Masuk ke babul aul sehingga dia dapatkan 2/8. 2/8 dari 300, 75. Wa li kullin wahidin min az-zawj wal ukht 100 wasna 10 riyalan wa nisfa riyal. Dan masing-masing dari suami dan ukhti kita dapat lebih besar. Dapat 112,5. Karena mereka dapat apa? 3/8 dari 300. Ya. Dari awalnya 1/3, setengah-setengah naik menjadi apa? 2/6, 3/6, 3/6, ya. Kemudian masuk ke babul awal. Jadi 3/8, 3/8 dengan 2/8. Wasiat cuma 2/8, cuma 75. Begitu? Ketemu, Bud? Ya, insyaallah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabul irf. Nanti kebalikan dari babul aul adalah bab rad. Bab rad kebalikannya. Justru yang mau dibagi lebih besar daripada yang dapat bagian. Seorang meninggal dalam keadaan meninggalkan seorang putri. Seorang putri dapat berapa? Setengah. Inkar kewahidatan falhanis. Iya, setengah. Enggak ada yang lain lagi. Terus saya kemana? Balikin ke dia lagi. Itu kebalikannya, uburat. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala asbabul irf. Asbabul irfi thalathatun. Sebab-sebab ya seorang mendapatkan waris itu tiga. Yang pertama adalah nikah. Yang kedua adalah nasab wa nasab. Yang ketiga adalah wala wa wala. Tiga ini aja. Ya, sebab seorang bisa mendapat hak waris karena sebab nikah atau nasab dan wala. Qala fan nikahu adalah aqdu az-zawjiyah as-sahih. Adalah akad pernikahan yang sahih. Ini qaid yang penting. Aqdu az-zawjiyah as-sahih. Sehingga keluar darinya akad yang batil dan akad yang fasid. Akad yang batil yang ijma para ulama, akad tersebut tidak sah. Akad yang fasid, ya, yang ada khilaf apakah itu sahih atau tidak, tidak sampai ijma. Asyahid, ini akad-akad yang sahih, terpenuhi rukun-rukun syarat-syarat pernikahannya. Qala fayarithu bihi zawju min zawzatihi. Maka si suami berhak dapat waris dari istrinya meninggal dunia. Iya, bisa dapat setengah, bisa dapat seperempat. Wa zawjatu min zawziha. Dan juga si istri bisa mendapat warisan dari suaminya. Ya, bisa dapat seperempat atau seperdelapan. Bimujarradil akad, semata-mata sudah akad nikah yang sahih. Walaupun ketika sudah qabil tu nikah haha, sudah gitu beberapa menit meninggal dunia, sudah ada hak waris. Suami kaya raya, sudah tua, nikah mana gadis yang masih muda, baru akad. Dia bilang qabil nikah haha, meninggal dunia. Si istri masih muda dapat warisan banyak dari yang kaya raya. Walaupun belum sempat bertemu, belum sempat khalwat, semata-mata akad dia sudah sahih, itu sudah terikat, ada hak waris. Kata beliau, bimujarradil akad. Wa illam yahsul bainahuma ijtima'. Ya, walaupun tidak ada di antara keduanya pernah berkumpul, berkhalwat, semata-mata sudah akad dengan akad yang sahih, itu sudah ada hak waris. Tapi sekali lagi, kaidnya adalah akad yang sahih. Iya. Kalau akad yang batil, contohnya tidak pakai wali. Walaupun mungkin sudah lama berumah tangga, tapi dulu ketika nikah tidak ada wali, maka ini tidak ada hak waris. Atau sudah lama berumah tangga, ternyata ketika salah satu yang meninggal ada berita, oh ini nih istri kamu yang kamu nikahi ini punya anak dari dia, itu dulunya adalah anak yang sama-sama pernah saya susui, berarti ini saudari susu, iya, yang tidak boleh nikahi. Ketika meninggal baru ketahuan ini saudari susunya, ini tidak ada waris karena nikah fasid. Nah, sekali lagi, yang sahih adalah yang terpenuhi syarat-syaratnya Ya, kalau nikahnya pernikahan yang batil atau nikah yang fasid, tidak ada hak waris. Nah, Allah alam bisawab. Saya kira cukup dulu. Allah fikir.